Syukri ingat lagu ini. Tempat cintaku bersemi mencurahkan isi hati. Sudah ingat lama sekali. Apa bisa naik ke sini? Aku yeah.